Mitra bisnis, sebuah cerita yang baik selalu membuat kita menjadi mudah untuk mencerna dan mengingat kembali pesan moral yang ada di dalamnya. Sehingga saya menganjurkan untuk para pimpinan meng-create sebuah cerita yang baik untuk anak buahnya. Orang tua membuat cerita yang baik untuk anaknya. Atau menggunakan cerita-cerita lama. Satu contoh adalah, kalau kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita supaya jangan mudah sekali berbicara atau berteman dengan orang yang tidak dikenal. Nah ini di zaman Facebook, di zaman internet sekarang, banyak sekali orang yang mau berkenalan dengan Anda tapi punya maksud yang buruk. Nah, cerita kuno tentang si kerudung merah ya. Seorang anak kecil yang berjalan di hutan, lalu dia sudah dipesani orang tuanya, jangan kamu berbicara dengan siapapun di hutan ya. Tapi anak kecil ini tidak mendengarkan, jadi dia ditemui oleh seekor serigala. Serigala tanya, hey, kamu mau kemana? Anak ini bilang, saya mau ke rumah nenek, nenek saya sakit, saya membawakan apel ini untuk nenek. Dan ditanya lagi, nenekmu rumahnya di mana? Anak ini cerita, nenek saya rumahnya di sana, dia sendirian gitu ya. Dan akhirnya serigala ini mendatangi rumah sang nenek dan memakan nenek itu sehingga neneknya meninggal. Sehingga ketika anak itu datang, dia melihat neneknya sudah meninggal. Nah, ini sebuah cerita yang sederhana yang banyak dipakai orang untuk mengingatkan kepada anak-anak supaya dia tidak mudah percaya kepada orang lain. Mitra bisnis, salah satu teori yang bagus adalah gunakan story dalam menyampaikan semangat, pesan moral, ataupun maksud dari perusahaan Anda kepada anak buah Anda. Saya sendiri sering menggunakan story dalam seminar saya ataupun dalam kehidupan bisnis saya sehari-hari. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu.